Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicoba dulu, dicoba. yang salli wa sal. Inna iman nabada ala habibika khairi khalki kulli bi wal habibul ladhi urja syafa'atuhu li kulli hawli minal awali muqtahami. Mawla ya salli wa sallim daiman abada Shabbat.